Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya akramal akramin. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, hadirin seluruhnya jamaah Majelis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini di Masjid At-Tayyibah kita bisa berkumpul kembali di dalam melanjutkan kegiatan rutinitas kita guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih di dalam menjelaskan fadailul dzikri wal hath alaih, keutamaan berzikir dan juga semangat kita untuk memperbanyak di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu banyak zikir kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh Allah di dalam ayat sucinya Al-Qur'anul Karim, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang kaum laki-laki yang banyak mengingat Allah, dan mereka kaum wanita-wanita yang banyak mengingat Allah, selalu di dalam raungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sebutkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk penyemangat di dalam berzikir. Sekarang ada ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak, cuma saya kutip 1-2 ayat saja. Ini mengingatkan atau teguran dari Allah untuk orang-orang yang tidak ahli berzikir. Jadi yang zikir dicinta oleh Allah, berarti kefahamannya yang enggak zikir enggak dicinta sama Allah. Itu persepsi daripada mantuk dan mafhum. Berarti kalau mantuknya ucapan Allah Subhanahu wa taala yang berzikir itu dicinta oleh Allah, berarti fahamnya kalau memahami berarti yang enggak zikir enggak dicinta sama Allah. Yang banyak berzikir dipuji Allah, berarti yang enggak banyak berzikir enggak dipuji Allah. Dan ini dipertegas oleh Allah di dalam ayat suci Al-Qur'an, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang enggak suka berzikir itu, kepada orang-orang yang enggak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berpaling, tidak mau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah-malah mereka itu menjadikan sesuatu yang aneh-aneh atau sesuatu yang baru-baru itu tadi mereka jadikan pedoman, bukan ingat kepada Allah untuk meraih kesuksesan, tapi mengejar sesuatu selain Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Dan ini mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala wa man a'rada 'anidz dzikri wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu orang-orang yang a'rada 'anidz dzikri, yang berpaling daripada mengingat aku, yang enggak mau ingat kepada Allah itu, cari solusi-solusi lain bukan solusinya kepada Allah. Ada masalah bukan rujuk ilallah, bukan kembali kepada Allah, cari jalan-jalan keluar lain. Menurut mereka mungkin ada yang lebih hebat dari Allah, wallahu a'lam. Menurut persepsi orang-orang ahli pemikiran-pemikiran, mungkin ada usaha untuk mencapai kesuksesan tanpa Allah. Jadi mereka berusaha sekuat mungkin mencari usaha, misalnya bekerja, mencari dunia, ingin jadi orang kaya, bukan dipasrahkan kepada Allah dengan bukan menjalankan aturan dan tata cara Allah di dalam untuk memperkaya diri di dunia, malah dia mencari jalan lain selain Allah. Bagaimana jadinya kalau ada orang seperti itu? Man a'rada 'ani dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Pastikan kata Allah, kalau ada orang yang tidak mencari aku, mencari jalan lain selain aku, berpaling kepada aku, enggak ingat kepada aku, maka aku jadikan orang itu yang pertama. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Aku jadikan untuk orang yang berpaling dari aku tadi itu ma'isyah. Ma'isyah ini urusan duniawiyah. Soro, dongka, susah, sempit. Urusan dunianya dijadikan sempit sama Allah. Anda punya masalah, Anda punya problematika, punya sesuatu yang menyempitkan atau membingungkan pikiran Anda, Anda cari solusi, jalan keluar kepada selain Allah. Satu jawaban Allah yang pertama, fa innalahu ma'isyatan dongka. Hidupnya tak kasih sempit sama aku, tambah susah. Masalah bukan tambah selesai, malah di belakangnya akan bertumpuk-tumpuk-tumpuk masalah. Cari uang, kepingin cepat kaya, boleh, gak apa-apa. Caranya bagaimana? Ya harus melihat tata cara Allah, bekerja yang halal dan lain sebagainya. Tapi begitu Anda berjalan di luar garisnya Allah, kepingin kaya, cari jalan lain, alternatif-alternatif untuk menuju lokasi yang terdekat, maka pesan Allah hanya satu juga, fa innalahu ma'isyatan dongka. Susah hidupnya kamu, ma'isyahnya susah, kehidupannya dongka, sempit kehidupannya, rezekinya tambah susah, tambah seret. Ini sebabnya satu, para hadirin, enggak ingat kepada Allah. Bukan cuma itu, orang-orang yang berpaling kepada Allah bukan cuma hidupnya susah, bukan cuma hidupnya sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat manusia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab oleh Allah. Orang-orang yang hidup di dunianya tidak ingat kepada Allah dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Coba pikirkan ya, kalau di rumah kita lampu mati, apa yang terjadi, para hadirin? Cari lilin. Gunanya apa? Biar terang. Senter. Untuk apa? Biar terang. Ada pengajian, kenapa masjid ini dinyalakan? Kenapa rumah kita kalau malam kok dinyalakan itu lampu-lampunya? Iya, biar terang. Oh, biar terang. Ya, kalau di akhirat bagaimana nanti? Andai kata kita di dunia ini loh saja lampunya dimatikan, kita ini melihat tapi gelap, kita nabrak-nabrak, para hadirin. Loh bagaimana nanti di akhirat kalau kita dihidupkan oleh Allah dalam tempat yang tidak pernah ada listrik masuk ke dalamnya, tidak ada penerangan di dalamnya, sudah gelap seperti itu, mata kita dibutahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kemana kita, para hadirin? Padahal nanti yang harus kita jalani itu ada namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau bisa selamat jalan lurus, Anda masuk surga. Kalau tidak, Anda jatuh akan ke neraka. Yang matanya melek, yang matanya bisa melihat, itu belum tentu selamat masuk surga. Apalagi yang matanya buta, jalannya kecil, tambah otomatis akan 90% dia akan terperosot di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tadi lupa kepada Allah. Oleh karena itu jangan malas-malas untuk berzikir kepada Allah. Mari kita terus ingat kepada Allah. kita selalu memperbanyak di dalam kehidupan kita ini untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita kalah dengan setan. Karena setan ini enggak suka kalau ada orang berzikir. Kan kemarin sudah tak kasih tahu, tak sebutkan ada reuni setan. Ada reuninya setan. Setan itu enggak ceritakan lagi, ada setan itu manggil anggotanya, ayo reuni, reuni. Kumpul, kumpul, kumpul, kita bagi tugas biar berhasil, pakai struktur. Kamu bagian gudo ini, kamu bagian ini, kamu daerah ini. Cari masa sebanyak-banyaknya untuk sama-sama nanti masuk neraka. Waktu begitu kumpul lagi itu para setan-setan, ternyata kesan dan pesan macam-macam. Ada yang bilang, wah bos saya bagus, perhatian sama saya. Loh ya apa kamu, kok diperhatikan sama bosmu? Iya, bos saya ini makan gak pakai bismillah. Wah, saya makan setiap hari ganti-ganti. Ya rawon, ya gule. Nanti setan ini yang ngerasa no rawon, yang ngerasa no gule, sambal goreng, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orangnya makan gak pakai bismillah, Pak. Setannya ikut. Bos saya pakai baju bagus-bagus, gak pakai bismillah, saya ikut masuk di dalam bajunya situ. Yang lebih menarik lagi, istrinya bos saya ini cantiknya luar biasa. Kalau dikumpuli sama bos saya waktu tidur dengan istrinya gak pakai bismillah, saya ikut juga tidur dengan istri bos saya. Jadi anak engkau bin fulan, bin fulan, bin se, bin setan. Gara-gara dulu pernah kumpul dengan istrinya gak berzikir kepada Allah, gak berdoa kepada Allah. Maka nih anaknya beling. Jadinya anak-anak yang durhaka. Kenapa? Dulu salahnya waktu kumpul enggak zikir kepada Allah, enggak berdoa kepada Allah. Oleh karena itu hati-hati. Karena setan ini masya Allah, bukan masya Allah kalau setan ya. Kalau setan ini laknatullah. Setan ini yang dilaknat oleh Allah, cari masa sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita ini ikut di dalam ajakan dan bujukan setan. Biar kita selamat. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kalian ikut, kata Allah, kepada bujukan-bujukan yang dapat melupakan hati kalian dari apa? Dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah. Karena itu semua akan menjadikan penyesalan yang sangat luar biasa bagi kalian jika kalian tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya zikir ini begitu penting bagi kita. Siapa saja wajib untuk berzikir, untuk memperbanyak zikir. Dan alhamdulillah zikir ini enggak ada tarifnya dari Allah. Zikir ini enggak ditarif oleh Allah. Jadi zikir ini gratisan. Cuma memang manusia ini kadang-kadang kalau dikasih gratis ngeremehkan. Kalau dikasih gratis enggak memperhatikan, gampangkan. Padahal balasannya dari Allah ini luar biasa. Yang berzikir kepada Allah diangkat derajatnya, yang berzikir dijauhkan dari setan, yang berzikir hidupnya akan dikasih kenikmatan, yang berzikir akan selamat di akhiratnya, yang berzikir akan sukses dunianya, dan lain sebagainya. Cuma kita ini masya Allah, kalau dipikir-pikir kita ini banyak menyibukkan mulut kita untuk berbicara selain zikir kepada Allah. Kalau dipikir-pikir hati kita ini jarang ingat kepada Allah. Kita ini sudah tertipu dengan bujukan-bujukan setan, dengan propaganda-propaganda setan. Kapan hati kita ini ingat kepada Allah? Jarang, Pak, kadang-kadang. Kita dengarkan Quran, gak ingat sama Allah. Kita dengarkan pengajian, gak ingat sama Allah. Anak kita kadang-kadang gak kita ajari zikir. Maaf-maaf, kadang-kadang anak kita ini mulai kecil sampai besar disuruh baca, nak coba nak baca doa sebelum makan. Coba dites anaknya kalau pulang, bisa gak kamu sebelum makan? Nak coba nak nyanyikan inul yang lagi ngebor, ngapal. Nak bagaimana nak goyangnya trio macan, bisa. Tapi waktu ditanyai, nak apa doanya masuk kamar mandi? Enggak tahu. Mau tidur? Apa doanya tidur? Enggak tahu. Apal doa bangun tidur? Enggak tahu. Apal doa setelah makan? Enggak tahu. Oh, berarti kita ini sudah tertipu. Berarti kita ini sudah termakan dengan propaganda-propaganda setan. Oleh karena itu mari dari pertemuan yang singkat ini kita jadikan introspeksi diri kita, kita pelajari lagi diri kita, kita perhatikan diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Perhatikan, selamatkan diri kamu, selamatkan keluarga kamu daripada ancaman siksa api neraka, dan neraka itu tempatnya untuk orang-orang yang hatinya lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga yang sedikit ini bisa menjadikan semangat bagi kita untuk lebih memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya yang punya hajat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang selalu ingat kepada Allah, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin.